Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada ayat 44 dari surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yasta'zinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan minta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sungguh indah kekuatan iman kepada Allah dan hari akhirat. Karena apa? Karena keimanan kepada Allah dan hari akhirat membuat semuanya menjadi kecil dan hina dina. Yang besar hanyalah Allah dan hari akhirat tersebut. Di sini kita menemukan para mujahid Tabuk yang berperang bersama Nabi Muhammad SAW dengan mudah untuk mengeluarkan hartanya, bahkan juga nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keimanannya yang kukuh dan otot, kukuh dan kokoh kepada Allah dan hari akhirat. Apalah hebatnya kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan akhirat? Tidak ada apa-apanya. Ketika kita menemukan bumi ini begitu kecil di antara planet-planet bumi, di antara planet-planet angkasa luar lainnya, dan kita adalah satu dari sekian miliar penduduk dunia, maka kalaulah mereka membandingkan ini dengan akhirat, maka akhirat lebih layak untuk mereka raih. Dan keyakinan kepada pencipta dunia, pencipta alam semesta ini yang begitu begitu sistematis, begitu mengagungkan, tentu saja Allah lebih layak untuk dijadikan sebagai tumpuan hidup dibandingkan dunia yang fana ini. Untuk itu Allah respek kepada mereka, dan Allah sangat mengetahui apa yang mereka lakukan. Wallahu alimun bil muttaqin. Jadi ini merupakan satu sugesti bagi kita dalam, tidak saja ini pelajaran dalam khusus dalam berperang, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita dapat mengambil satu kesimpulan dan pelajaran. Setiap titik kebaikan yang kita lakukan, tetesan kebaikan yang kita kerjakan, Allah Maha mengetahui. Cukuplah bahwa Allah mengetahui menjadi motivasi besar dalam hidup ini untuk tetap konsisten dalam kebaikan. Ustaz Perdana, kami persilahkan. Iya, menarik sekali penjelasan keterangan ayat pada hari ini Ustaz Jenal, karena di dalam keterangan ayat 44 dari surat At-Taubah ini Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana hasil atau bukti dari keimanan seseorang itu. Iya. Pada saat seseorang beriman kepada Allah dan imannya itu kuat, maka la yasta'zinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka tidak akan pernah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjadi satu gambaran kepada kita, menjadi satu hal yang harus kita pahami dengan baik, bahwa yang namanya keimanan itu akan tergambar dari sikap dan tingkah laku seseorang. Pada saat imannya itu rendah kualitasnya, maka yang terbukti adalah bahwa dia akan berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah. Pada saat tingkat kualitas keimanannya berada pada tingkat pertengahan, itu dia akan lebih banyak untuk introspeksi diri, tidak banyak berani melakukan kesalahan kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Begitu juga pada saat dia berada dalam tingkat kualitas keimanan yang tinggi, maka orang seperti ini akan tampil menjadi orang-orang yang pembela ajaran kebenaran dan selalu berusaha melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita boleh bercermin dari gambaran seperti ini. Coba perhatikan diri kita, sudah sejauh mana tingkat kualitas keimanan kita? Apakah pada taraf yang rendah, pada taraf pertengahan, atau taraf yang tinggi? Coba perhatikan untuk melihat untuk melihatnya, coba perhatikan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau kita masih berani melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan yang besar, berani berzina, berani mencuri, berani menghina orang lain, itu artinya walaupun kita mengatakan diri kita beriman, tetapi keimanan kita sebagai seorang muslim masihlah keimanan dalam taraf yang rendah. pada saat kita masih mau melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan walaupun kecil, misalnya berprasangka yang tidak baik kepada orang lain, menyakiti tetangga dalam hal yang kecil misalnya, itu artinya tingkatan kualitas keimanan kita masih dalam tahap pertengahan. Nah, ini sebagai cermin kepada kita semua untuk bisa melihat sudah sejauh apa saya tampil menjadi seorang muslim. Apakah menjadi muslim yang biasa saja, menjadi muslim yang lumayan bagus, atau menjadi muslim yang luar biasa. Itu semua dapat kita lihat dari pembuktian sikap dan tingkah laku keseharian kita. Oleh karena itu, pada saat kita ingin tampil menjadi seorang yang betul-betul diakui sebagai muslim sejati, baik dari Allah maupun dari manusia, maka lakukanlah hal yang terbaik, ya. Bukan hanya sekedar melakukan hal yang biasa, tapi lakukanlah hal-hal yang luar biasa. Karena itu akan mampu membuat kita tampil menjadi orang-orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh orang lain. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, bahwa kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai manusia itu bukan apa yang dia miliki, tetapi nilai seorang manusia itu apa yang telah dia berikan kepada dunia ini. Dan ini telah disebutkan dan sering kita sebutkan di radio kesayangan kita ini, Radio Republik Indonesia, bahwa pepatah Indonesia mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Artinya apa? Tidak ada seorang mati ketika itu, oh dia punya harta yang sekian banyak. Karena apa? Karena harta yang banyak itu akan diperebutkan oleh para ahli warisnya. Tetapi dia telah berjasa, Bung Karno telah berjasa, Bung Hatta telah berjasa, Nabi Muhammad paling berjasa bagi agama kita ini. Kita menemukan orang-orang yang berjasa selalu dikenang, baik dalam buku sejarah ataupun dalam sejarah kehidupan dia yang tertuang di biografi ataupun di dalam perjalanan hidup orang-orang terkenal lainnya, dan ditulis di situ. Karena apa? Karena memang manusia itu bukan apa yang dia miliki, tetapi apa yang dia berikan. Di sini juga disemukan, maka di sini merupakan gambaran yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Mereka orang-orang yang berjasa itu mengeluarkan harta dan jiwanya. Para pejuang itu adalah orang-orang yang berada di garis depan. Tidak saja dia berani membayar orang supaya berada di depan, tetapi dia sendiri juga turut bersama di depan. Dan Nabi Muhammad melakukan hal itu. Kita menemukan banyak sekali perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Walaupun ada beberapa perang yang tidak dia pimpin, tetapi walaupun dia tidak memimpin, dia tidak lepas komando begitu saja. Iya. Ini merupakan sosok-sosok orang yang terkenal yang berani mengambil tantangan besar karena dia adalah orang-orang yang besar. Iya. Artinya, pada saat kita ingin menjadi orang yang besar, maka lakukanlah tindakan-tindakan yang besar yang menunjukkan bukan untuk kepentingan pribadi, yeah, tapi untuk kepentingan orang lain. Kita bisa melihat bahwa sekarang ini, misalnya di majalah itu banyak keterangan ada 10 orang terkaya di Indonesia. Tapi mungkin tidak akan ada orang yang banyak mengingat itu. Yeah. Tapi siapa yang bisa melupakan seorang Bung Karno, yeah, yang dianggap sudah banyak berjasa di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hal yang terbaik, memberikan sumbangsih yang terbaik yang dimiliki pada dirinya untuk orang lain. Ya. Siapa yang tidak mengenal soal jenderal, katakanlah pangab sekarang ini, pangab atau siapapun dia, jenderal bintang 4. Tapi siapa yang bisa melupakan? Tapi pada saat turun dari jabatan mungkin orang tidak ingat lagi, ya kan? Siapa yang masih ingat dengan, saya tidak mengatakan tidak baik ya, siapa yang masih terbayang dalamnya ke seorang profil Tanjung, siapa itu yang dulu pernah menjadi panglima? Akbar Tanjung. Bukan Akbar Tanjung, satu lagi, Faisal Tanjung. Faisal Tanjung. Faisal Tanjung. Tapi ketika dia turun, tidak nampak lagi di media massa, semua orang mungkin sudah tidak begitu mengingatnya. Tapi siapa yang pernah bisa melupakan seorang Jenderal Sudirman? Iya. Tidak punya harta kekayaan, tapi dengan badannya yang begitu rapuh, ditandu, masuk keluar hutan, yang dia lakukan adalah memberikan yang terbaik untuk kepentingan negara dan bangsa ini. Oleh karena itu, pada saat seseorang mengimpikan untuk menjadi orang yang besar, maka bukan menunjukkan apa yang dia miliki sebagaimana kata Ustaz Jainal tadi, yeah, bukan kekayaan apa yang sudah dia punyai, investasi apa yang sudah dia berikan kepada orang lain, tapi apa hak kerjanya, apa amal saleh yang sudah dia lakukan sehingga akhirnya bangsa ini menikmati hasil dari perjuangannya. Iya, kita juga merenungi bagaimana sosok Syekh Yasin, ya, pejuang Palestina yang matanya hampir bisa dikatakan buta, hampir, dan tubuhnya itu berada di kursi roda dari sejak mudanya. Tetapi siapa yang tidak tahu Syekh Yasin? Sampai Mossad Israel saja sangat takut dengan Syekh Yasin. Orang di atas kursi roda. Iya. Dan pada dia sudah dipenjarakan sekian tahun, akhirnya harus dikeluarkan. Karena apa? Karena dunia takut kepada Syekh Yasin. Masya Allah. Dan akhirnya untuk membunuh Syekh Yasin bukan hanya satu peluru, bombardir di waktu subuh. Karena apa? Syekh Yasin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu Syekh Yasin tetap rajin sholat ke masjid. Dan itu sudah dipantau sekian puluh belasan tahun. Akhirnya di waktu subuh itu Syekh Yasin pun dibom. Jangankan tubuhnya, mobilnya pun sudah tak kelihatan lagi rangkanya. Begitu takutnya dunia karena kekuatan iman Syekh Yasin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menarik lainnya adalah bahwa ayat ini ditutup dengan firman Allah, wallahu alimum bil muttaqin, bahwa Allah mengetahui siapa-siapa saja orang yang bertakwa kepadanya. Indah sekali keterangan ayat ini, karena sebenarnya runtut sampai kepada penghujung ayat ini Allah sudah menggambarkan bagaimana yu'minuna billahi wal yaumil akhir yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Dalam makna yang lain, Allah ingin menggambarkan kepada kita orang yang mencapai derajat takwa adalah orang yang memberikan kemampuan maksimal di dalam kehidupannya. Tidak lagi mengatakan ini punya saya, tapi sudah mengatakan apa yang bisa saya bantu untuk orang. Tidak lagi mengatakan apa yang bisa saya dapatkan dari orang, tapi sudah mengatakan apa yang bisa saya persembahkan untuk orang lain. Takwa adalah usaha maksimal seorang mukmin di dalam kehidupannya. Dengan takwa, seseorang akan merasa tenang, nyaman, dan selalu akan merasa bahwa kehidupan ini indah bagi dirinya. Oleh karena itu, pada saat kita sebagai seorang muslim belum merasakan ini semua, itu artinya usaha dan kerja kita belumlah maksimal kita lakukan, sehingga kita belum mencapai kepada derajat takwa ini. Ya, benar sekali apa yang disampaikan Ustaz Perdana, bahwa seseorang mampu memberi kepada orang lain, manusia mampu berusaha maksimal untuk orang lain, manusia mampu memperjuangkan orang lain bahkan sampai hartanya habis terkuras, bahkan manusia mampu membela negara dan bangsanya sampai nyawanya pun menjadi taruhan, dilakukan semata-mata karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya agamalah menjadi tameng manusia dapat mengorbankan jiwa dan raganya. Inilah yang ditakuti oleh bangsa Amerika dan Eropa terhadap Islam. Bagaimana Islam ini memiliki semangat juang yang begitu tinggi? Jawabannya terletak pada iman dan keyakinan yang teguh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang pernah ditanya oleh pada waktu Islam berperang, bagaimana umat Islam menyerang kami? Maka khalifah pejuang pada waktu itu berkata, kami, Anda berperang dalam kondisi mencintai dunia dan takut mati, sementara kami berperang mencintai akhirat dan cinta mati. Kalau begitu Anda pasti menang dan kami akan mundur diri. Itulah keyakinan yang ditanamkan, sehingga manusia muslim seharusnya tampil ke depan karena dia memiliki iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.